الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. أما بعد، إخواني في الله أعزكم الله جميعا، كده لجدكم pembacaan kitab Taisir Karim Rahman dari Imam Al-Sizi sampai kepada surat Al-Insan, tepatnya di akhir surat Al-Insan. Masih dalam nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada nabinya berupa Al-Qur'anul Karim, kitab yang akan menghidupkan hati-hati manusia. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wa ya ayyuhal beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasul ketika Allah dan Rasul menyeru kepada kalian, lima yuhyikum, kepada perkara-perkara yang akan menghidupkan kalian, menghidupkan hati-hati, mengeluarkan dari kebodohan menuju cahaya keimanan. Nah, tapi ketika Allah telah anugerahkan nikmat tersebut, Allah ingatkan kepada Nabi, "Waqtil li hukmi rabbik." Sabarlah kamu. "Li hukmi rabbik," di dalam menerapkan hukum-hukum yang telah Allah tentukan atas dirimu. "Wa la tuti' minhum aathiman aw kafuran," dan jangan kamu ikutin hasil orang-orang yang suka melakukan dosa-dosa, atau kafuran, atau orang-orang yang kufur. Ini wasiat Allah kepada mereka para nabi. Sebagaimana firman Allah kepada Daud alaihissalam, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi," wahai Daud alaihissalam, "kami akan jadikan engkau, kami akan jadikan engkau sebagai khalifah penguasa muka bumi." "Maka fahkum bainan nasa bil haqq," maka hukumi manusia dengan hak, "wala tattabi' ahwa'ahum," jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka, "wala tattabi'il hawa," jangan kalian ikuti hawa nafsu. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, terapkan kitabullah dan jangan ikuti hawa nafsu yang hanya memerintahkan kepada kebatilan-kebatilan yang akan menjadikan kalian ingkar kepada Rabb kalian. "Wadzkur isma rabbika bukratan wa asih," dan banyaklah kalian mengingat Allah ketika waktu pagi dan juga petang. "Wa minal layli fasjud lahu," dan ketika waktu malam, maka sujudlah engkau kepadanya. "Wastaqihu laylan tawilan," kemudian sucikanlah dia Allah ketika malam dengan malam yang panjang. Dalam waktu yang lalu, "Inna ha'ula," sampai kepada firman Allah, "Inna ha'ula," sesungguhnya mereka, siapakah mereka di sini? Kata beliau, "Al-mukadzibin, al-mukadzibin laka ayuhar rasul, ba'dama kuyyinat lahumul ayat, wa rahabu, wa ma'adhanika lam yafid, fihim dalika syai'an ballayazadun, yuhibbuna al-ajilah." Sesungguhnya mereka, dikatakan Abdullah bin Abbas, ahli Mekah, para penduduk Mekah yang kafir, yang mereka mendustakan engkau, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah nampak jelas bagi mereka ayat-ayat Allah, hasungan-hasungan, nasihat-nasihat yang mengena yang disampaikan oleh Rasul, ancaman-ancaman berupa neraka sudah disampaikan kepada mereka. Akan tetapi barakallahu fikum wa ma'adzalika lam yaqin. Ternyata ancaman-ancaman, hasungan-hasungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yafid, sama sekali tidak berfaedah yatba'ullahu qulubahum. Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati-hati mereka. Zalika syai'un la yasalun, bahkan justru mereka terus bertambah, terus bertambah. Yuhibbunal 'ajilah, lebih mencintai kehidupan 'ajil. Yadmahinuna ilaiha. Yang mereka lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Yang padahal Allah bukan hanya menampakkan barahin, bukan hanya menampakkan bukti-bukti, mukjizat-mukjizat, bahkan akhlak yang ditampakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak semenjak kecil sampai usia dewasa dikenal anak tersebut adalah anak yang saleh, anak yang jujur, anak yang lagi terpercaya. Sampai usia 25 tahun, sampai usia pernikahan dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sahabat sekali, tidak pernah didapati ada satupun, meskipun satu cuil, meskipun satu titik daripada air yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abadan mereka tidak menemui. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam usia 40 genap kamilan, kemudian Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru mereka serta-merta mengkeroyok Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا إِنَّ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Maka mereka orang-orang kafir, mereka serta-merta mereka bersama-sama untuk mengucapkan hada sahirun kadzab, ini adalah seorang tukang sihir, ini adalah pendusta. Padahal mereka sudah tahu bagaimana kiprahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sudah lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ucapannya, bagaimana perbuatannya, menyambung tali silaturahmi, menyantuni anak-anak yatim dan fuqara wal masakin. Hadza Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar jangan suka dusta, jadilah kalian sebagai orang-orang yang jujur lagi terpercaya. Bahkan ketika beliau melintasi suatu majlis, mesti yang diucapkan hadza amin, hadza amin, hadza amin. Ini orang yang terpercaya, ini adalah orang yang amanah. Akan tetapi barakallahu fikum, ketika orang yang jujur lagi terpercaya ini mendatangkan Al-Quran, dasar membawa hukum daripada Allah Subhanahu wa taala, maka lupa dengan akhlak yang baik, dilupakan bahkan dicucu dengan tuduhan-tuduhan yang kecil. Hadza sahir kadzab, ini adalah tukang sihir, ini adalah kadzab, orang yang suka banyak sekali bohong. Apa dalilnya wahai kafir Quraisy? Padahal mereka sudah tahu orang ini tidak pernah berdusta, orang ini terpercaya, orang ini amin. Apa namanya? Tidak lain karena mereka membenci al-haq dan mereka lebih mencintai hidup. Ditampakkan ayat tidak berdusta, ditampakkan ayat-ayat yang nyata di belakangnya ulang sama sekali tidak bergeming hati-hati mereka. Ada kufar Quraisy. Ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang mereka sama sekali tidak mengimani apa yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka anggap adalah aneh. Kenapa dianggap aneh? Karena Nabi membawa suatu agama. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa suatu kitab, yaitu Al-Quran Al-Karim. Yang Al-Quran isinya tidak lain berporos kepada satu kalimat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami minta pertolongan. Menjadikan seluruh peribadatan menjadi satu, itu inti daripada dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pula kalimat yang sangat dibenci oleh mereka, orang-orang kafir. Dengan sebab kalimat tersebut pula lah Nabi kita dikatakan sahir, kadzab, pendusta, tukang sihir, tukang tenun, majnun, dikatakan gila. Kenapa gila? Aja'alal aliha ilahan wahida. Orang ini menyerukan kepada suatu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Apa makna itu? La ilaha illallah. Jangan kalah sama Abu Lahab. Jangan kalah sama Abu Thalib. Jangan kalah sama Abu Lain. Apa hal lain yang Allah? Abu Thalib paham sekali. Abu Lahab apa mungkin makna la ilaha illallah paham. Betul tak? Tidak ada Tuhan selain Allah. Betul? Ada yang ini, ada yang ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Betul? Salah, ya betul apa? Kenapa kalau dikatakan salah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kok disalahkan? Karena ada banyak teman-teman lainnya. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, betul? Jadi kita tafsirkan dulu apa makna Tuhan. Kalau Tuhan dikatakan sebagai ya Tuhan yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, yaitu Tuhan. Mengatur seluruh alam semesta, menurunkan hujan, menurunkan atau mengeluarkan perhiasan-perhiasan bumi berupa buah-buahan, tanaman, itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Dan mereka tahu, kaum muslimin mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka kita katakan, kalau Tuhan model seperti itu, kalau takdiran seperti itu Tuhan yang kalian inginkan, maka ketahui. Barakallahu fiikum. Orang-orang kafir Quraisy lebih paham daripada antum. Orang kafir Quraisy tahu paham. Kalau begitu, makna la ilaha illallah. Kalau lo berfirman, kul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh. Katakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberikan rezeki dari atas langit dan dari dalam bumi? Wa man yamliku sam'a wal absar, siapa yang memberikan kepada kalian yang memiliki kemudian menganugerahkan kepada kalian sam'a, telinga, pendengaran, wal absar, dan juga pandangan-pandangan kalian? Siapa? Apakah ada Tuhan? Apakah ada selain Allah yang telah memberikan mata, telinga, hidung, lisan dan anggota tubuh kalian? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang menghidupkan dari yang mati dan siapa yang mematikan daripada yang hidup? Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur seluruh alam semesta? Apa kata Allah? Fasayaquluna Allah. Pasti wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka akan mengucapkan Allah. Berarti apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apakah mereka masuk Islam semata-mata pengikraran tidak ada Tuhan selain Allah? Tidak, belum. Karena Allah masih menurunkan ayatnya, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Berarti tarok. Padahal mereka mengikrarkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka maknanya kurang sempurna. Lantas bagaimana yang sempurna? Tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy paham sekali dengan kalimat tersebut. Apa begini? Apa begini? Bahwasanya orang-orang kafir Quraisy paham makna la ilaha illallah. Apa begini? Berapa kali Rasulullah naik ke atas mimbar, naik ke atas gunung, kemudian mengatakan, Qul la ilaha illallah tuflihun. Katakanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau ikuti mengucapkan la ilaha illallah. Apa seluruh yang mengucapkan la ilaha illallah? Apa berat yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Pasalnya Abu Thalib, Qul ya Ali, Qul la ilaha illallah, kalimat Tuhan, laka indallah. Wahai paman, mengucapkan la ilaha illallah. Dengan sebab kalimat tersebut, saya akan berhujah nanti di hadapan Allah untuk dirimu. Saya akan bela dirimu, wahai pahamku, pahamku. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah. Apakah mau? Apakah mau Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah? Tidak mau. Apa alasannya? Karena paham problem. Apakah maknanya? Disebutkan dalam Al-Quran. Aja'alan alihata ilahan wahida inna adana syai'un yugad. Allah katakan. Apakah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menjadikan alihah Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan kita semuanya ilahan wahidan kemudian dijadikan satu saja? Paham tak? Berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia harus buang semua Tuhan, tetapkan satu. Inna hadza la syai'un ujab. Kalau begitu ini adalah perkara yang sangat aneh. Paham? makna la ilaha illallah. Maka jangan kalah. Jangan kalah dengan mereka, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Jahal. Bapaknya kebodohan ternyata paham makna la ilaha illallah. Konsekuensi la ilaha illallah harus membuang seluruh ilah. Peribadatan tidak boleh diberikan illallah kecuali satu. Allah saja. Adapun mereka, inna haula yuhibbunal atin. Mereka para gembong-gembong kekafiran, yuhibbunal atinah. Mereka lebih mencintai kehidupan yang disegerakan dunia. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا, sehingga mereka meninggalkan di belakang mereka sesuatu yang ada di hadapan mereka. يَوْمًا ثَقِيلًا, hari yang amat berat. يَذَرُونَ يَتْرُكُونَ الْعَمَلَ وَيَحْمِلُونَ, mereka tinggalkan, mereka rejekkan. وَرَاءَهُمْ, maknanya kata Syekh, أَمَامَهُمْ, apa yang ada di hadapan mereka. يَوْمًا ثَقِيلًا وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الذي مقداره 50,000 سنة مما تعدون, yaitu hari kiamat yang lama satu harinya adalah 50,000 tahun. Mimma ta'udun, daripada hari-hari yang telah kalian hitung. Wa qala ta'ala, sebagaimana firman, yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir, maka berkatalah orang-orang kafir nanti di hari kiamat, mereka semua akan berkata, hadha yawmun 'asir, sungguh ini adalah hari yang amat sulit bagi mereka. Bagaimana ma'kulku illa li dunia wa liqamati fi, karena mereka tidaklah ketika mereka hidup di dunia, tidaklah mereka menyangka, mengira, meyakini bahwa mereka diciptakan oleh Allah melainkan hanya untuk kehidupan dunia, hanya untuk menetap di atas bumi. Tidak ada yang namanya kebangkitan atau tidak ada yang namanya kebangkitan. Tumasadala alaihim, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada mereka, menunjukkan bukti, ala ba'atihim bidalil haqlin, dengan dalil secara akal. Akal sehat. Wa wadalil iktidak, yaitu dengan argumen berupa petunjuk, berupa bukti dari pengadaan makhluk. Faqal, Allah berfirman, nahnu qalaqnahu, kamilah yang telah menciptakan kalian. Ai awajad awajadnahu atau awjadahu awjadnahu minal adam. Nahnu khalaqnahu. Sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan kalian. Artinya kami yang telah mengadakan kalian yang asalnya kalian tidak ada. Wa syajadna asrahum, yang kemudian kami perkokoh asrahum, tubuh-tubuh kalian. Ahkamna ilqadahum bil a'qab wal 'uruj wal awthar wal qawiyah al zahira wal batinah, kami kokohkan penciptaan kami, anggota-anggota tubuh, saraf-saraf, urat-urat, al-qur yang sangat kuat, al zahira wal batinah yang nampak maupun tidak nampak, hatta tamal jasad wa taqmala wa tamakkana min kulli ma yuridu, sampai tubuh kalian, jasad kalian menjadi sempurna. Watanakan, sehingga kalian sanggup min kulli ma yurid, melakukan apa yang kalian inginkan. Walladhi awjadahum ala hadhihi al-hal, maka dialah yang telah menjadikan kalian, yang telah mengadakan kalian, yang asalnya kalian tidak ada. Qadirun ala ayyuhidahum, tentu dia mampu untuk mengembalikan kalian. Kalian asalnya tidak ada. Kemudian diadakan. Setelah ada, ditiadakan, dimatikan, kemudian diadakan kembali. Gampang sekali kalau begitu. Ba'na mautihim li jazaihim, yang fungsinya adalah agar membalas. Membalas perbuatan-perbuatan mereka. Waladina qalau fi hadhihi ad-dahr ila hadhihi al-aqwam la yaliqu bi an yatrukahum, sudah. Maka dialah yang telah merubah kalian, yang kalian tidak ada kemudian diadakan, kemudian kalian tinggal di muka bumi ini, yang kalian berubah rupa dari kecil menjadi besar, menjadi semakin kuat, kemudian nanti akan menjadi lemah kembali, maka tidak selayaknya, tidak selayaknya bagi yang telah menciptakan, yang telah mengadakan diri-diri kalian, ternyata kalian dibiarkan begitu saja, tidak mendapatkan perintah Walayurhaud tidak mendapatkan larangan. Walayurhaud tidak mendapatkan pahala. Walayurhaqidun dan juga kalian tidak akan mendapatkan hukuman. Tidak mungkin. Afanaja'alal muslimin kal mujrimin. Apakah kami mau samakan antara orang-orang mukmin muslim dengan orang-orang kafir? Alladzina ya'maluna shalihati wal mufsidin. Apakah hendak kami jadikan sama antara mereka orang-orang yang melakukan amalan yang saleh, pagi, siang, sore, rukuk, sujud, tasbih, zikir, infak, sedekah? Apakah sama dengan mereka yang melakukan kerusakan, cekeknya, berganting kartu, main perempuan, bunuh sana, bunuh sini, sikat sana, sikat sini? Apakah sama ketika mati tidak ada hisab? Zalim sekali kalau begitu Rabbul Alamin. Lantas bagaimana dengan mereka, orang-orang yang telah dibunuh dengan cara yang zalim, dirampas kehormatannya, dirampas hartanya, kemudian mati begitu saja tidak ada hisab? Di mana keadilan sang pencipta kalau begitu? Subhanallah yang yaqulun, maka maha suci Allah daripada apa-apa yang telah mereka lontarkan daripada ucapan-ucapan kekafiran. Wa idza syi'na batalna amsalahum tabdilan, dan kalau kami kehendaki kepada Allah, maka kami akan ganti mereka orang-orang kafir Mekah amsalahum, yang semisal dengan mereka manusia juga, tabdilan, dengan pergantian yang baru. Ay ansya'nahum lil ba'd nash'atan ukhra wa'adnahum bi'ahyanihim wa hum bi'anfusihim wa amsalihim. Kami akan ganti mereka. Kami matikan, kemudian kami bangkitkan kelompok yang baru. Kami munculkan generasi yang baru yang tidak seperti generasi sebelumnya. Kami mampu. Inna hadhihi tadhkirah, maka sungguh Al-Qur'an adalah firman. Ayat tadhakkaru bihal mu'min, yang seorang mu'min bisa mengambil pelajaran daripadanya. Fayantabi'u bima fiha min at-taqwif wa at-targhib, hingga mereka bisa mengambil manfaat daripada Al-Qur'an. Min at-taqwif, dari perkara-perkara ancaman-ancaman Allah agar kalian takut. Wa at-targhib, dan juga daripada hasungan-hasungan supaya kalian semangat rakus, semangat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang mukmin yang bisa mengambil pelajaran. Maka faman syaa'a taqaddama ila rabbih sabilan, maka siapa yang memiliki kehendak. Ayat ini bantahan buat Qadariyah. Atau Jabariyah yang mereka katakan kita ini terpaksa, tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu, karena kita sudah dipaksa dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kafir itu kehendak Allah, kalau kita mukmin itu pun kehendak Allah. Jadi kita dalam makhluk-makhluk yang terpaksa, tidak punya kehendak. Maka diantara oleh Allah Subhanahu wa taala, faman syaa'a taqaddama ila rabbihi sabilan, maka siapa yang memiliki kehendak. Allah tidak menafikan adanya kehendak manusia. Siapa yang ingin menempuh jalan menuju Rabb-nya, ambil jalan tersebut. Ibnu Utsaimin mudah sekali menjawab. Kalau ada orang mengatakan kita semua adalah Jabariyah terpaksa, dipaksa oleh Allah, atau kita adalah orang-orang yang tidak akan bisa keluar daripada takdir Allah, sehingga kita seperti boneka diatur begitu saja. Maka Ibnu Utsaimin memberikan jawaban seperti ada dua jalan. Yang satu jalan yang penuh dengan rasa aman, kenikmatan-kenikmatan di dalamnya, tidak ada gangguan. Sementara jalan yang satu di situ banyak binatang buas, banyak orang-orang yang zalim yang siap menerkammu. Lalu pilihannya, apakah ada keterpaksaan di situ? Jawabannya tidak. Tentu dia akan memilih. Seorang yang akalnya cerdas, dia akan memilih jalan yang aman, sentosa, yang di dalamnya banyak rahmat dan berkah. Dia akan menempuh jalan tersebut. Adapun bagi mereka Qadariyah yang mereka katakan tidaklah kita melakukan sesuatu kecuali Allah belum tahu. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, baru Allah tahu. Dikafirkan oleh mereka para ulama. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa hambanya. Bahkan Allah tawarkan, "Faman syaa'a takhadha ila rabbih sabilan." Maka siapa yang ingin menempuh jalan menuju Rabb-nya, maka ambil jalan tersebut. Ay tariqan musilan ilaih, yaitu jalan yang akan menghantarkan kepadanya. Wallahu yubayyinul haqqa wal huda, ثُمَّ يُخَيَّرُ النَّاسُ بَيْنَ الْإِخْتِدَابِهَا وَالنُّفُورُ عَنْهَا إِقَامَةُ لِلْحُجَّةِ. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, menjelaskan al-haq, menjelaskan petunjuk, kemudian memberikan pilihan, memberikan kesempatan, memberikan keinginan, kehendak kepada mereka manusia, diberikan kekuasaan. Manusia diberikan kekuasaan baina ihtidah biha wa nufur anha, dipersilahkan. Siapa yang mengambil jalan petunjuk silahkan, siapa yang mau lari kepadanya pun silahkan. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur, siapa yang ingin mukmin silahkan. Berarti ada kehendak pada diri manusia. Wa man sya'a falyakfur, dan siapa yang ingin kufur silahkan. Akan tapi ada hikam iqamatul hujjah, sebagai bentuk penegakan hujjah. Adapun fungsi diturunkannya hujjah, liyuhlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, supaya orang yang binasa binasa di atas ilmu, dan supaya orang yang hidup mereka hidup di atas ilmu juga. Wa ma taj'una ila ayyasha Allah, akan tapi Allah dengan kekuasaan di dalam mereka manusia berbuat, melainkan semua di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna masyiatullah nafidha, karena kehendak Allah tetap berlaku. Inna Allah kana aliman hakiman, dan sesungguhnya Allah alim, dia maha mengetahui, hakim, dan dia maha bijaksana. Fala wa hikmah fi hidayati al-muhtadi wa idlali al-du'an, Allah memiliki kebijaksanaan. Siapa di antara mereka yang berhak mendapatkan hidayah, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Dan siapa seorang yang mendapatkan kesesatan, tidak mendapatkan hidayah, dan dia terus di atas kesesatannya, itu pun ada hikmahnya. Contoh kecil, kesesatan pengingkaran yang Abu Talib kepada kalimat la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi. Akan tapi Nabi atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada pamannya. Orang yang membela Islam, orang yang cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai Rasul pun cinta kepada Abu Talib. Akan tapi barakallahu fikum, ternyata Allah tidak memberikan petunjuk kepada Abu Talib. Padahal Rasul sudah banyak sekali orang yang paling semangat untuk menyampaikan hidayah Rasul orangnya. Ternyata barakallahu fikum, Allah tidak izinkan. Allah tidak menghendaki Abu Talib untuk mendapatkan hidayah. Ada hikmahnya barakallahu fikum. Apakah hikmahnya? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak sanggup memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai, untuk menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk, abdun min abidatillah, termasuk daripada hamba-hamba Allah, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di sisi Allah. Tidak sanggup merubah catatan, tidak sanggup merubah takdir, tidak sanggup mengalahkan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan Allah lebih tinggi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma makhluk yang tidak berhak mendapatkan peribadatan. Banyak hikmahnya. Demikian pula ketika justru Rasulullah ketika disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar, ketika Rasulullah salat, kemudian ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian rabbana lakal hamd, kemudian kata Ibnu Umar, beliau mengatakan, Nabi mengatakan, Allahumma al'ana fulanan wa fulanan, Allahumma al'ana fulanan wa fulanan, Allahumma al'ana fulanan wa fulanan. Ya Allah, jauhkanlah rahmatmu kepada Safwan Ibnu Umayyah. Ya Allah, jauhkanlah rahmatmu kepada Al-Harith. Ya Allah, jauhkanlah rahmatmu kepada si fulan. Matikanlah dia, Allah, binasakanlah dia, ya Allah. Jangan kau berikan hidayah, Allah, matikanlah dia. Matilah mereka dalam keadaan kafir, matikanlah mereka dalam keadaan susah, tidak pernah matinya. Kehendak Rasulullah ketika perang Uhud, beliau pecah gigi karena tombak yang mengenai topeng dupi beliau. Kemudian Nabi ketika subuh sholat mendoakan kejelek untuk mereka. Ini pelajaran yang sangat bagus. Nabi salat kepada Allah, menghadap kepada kiblat, menghadap kepada Allah, kemudian berdoa, Allahumma al'ana fulanan wa fulanan. Sebaik-baik Nabi, sebaik-baik makhluk, dan seutama-utamanya Rasul, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para Nabi, berdoa. Kemudian yang mengaminkannya adalah Sadatul Awliya, wali-wali Allah, bahkan bukan cuma wali Allah, tapi para pemimpinnya, para wali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa Nabi, yang mengaminkan para wali. Abu Bakar dan para sahabat lainnya. Amin, amin. Allahumma al'ana fulan wa fulanan, amin. Allahumma al'ana fulan wa fulanan, amin. Apakah dikabulkan sama Allah? Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa laka min al-amri syai' ayatuballahu alaihim aw yu'adzibahum innahum zalimun. Allah turunkan di surah Al-Imran. Tidak ada urusanmu sedikit pun terhadap urusan ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah urusan tersebut? Membinasakan Safwan bin Umayyah dan Al-Harith. Nabi menghendaki kalau tiga orang tersebut agar binasa. Ya Allah, jauhkanlah rahmat-Mu kepada si fulan. Jauhkan rahmat-Mu kepada si fulan. Jauhkan rahmat-Mu kepada si fulan. Didoakan oleh Nabi, diaminkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata ini bukan urusanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah akan mengampuni orang-orang yang telah kau laknat, atau Allah akan menghukumnya karena sungguh mereka adalah orang-orang yang zalim? Itu keputusan Allah. Ini urusan Allah. Memberikan hidayah atau tidak memberikan hidayah bukan urusanmu. Ternyata orang-orang yang didoakan laknat oleh Rasul, Allah berikan hidayah. Tobat bin Umayyah, tobat. Kemudian masuk kepada Islam. Suhail bin Amr, tobat. Kemudian masuk kepada Islam. Al-Harith demikian, tobat. Kemudian masuk kepada Al-Islam. Dari sini menunjukkan barakallahu fikum, kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diganggu kepada siapapun, oleh siapapun, maka ketetapan Allah tidak akan bisa dirubah. Dan dia memiliki hikmah. Memiliki hikmah yang sangat besar. Untuk menunjukkan kepada umatnya, Rasul tetap manusia. Tidak berhak mendapatkan peribadatan. Maka tantangannya sangat berat sekali. Bagi mereka kuburium, yang mereka tidaklah beribadah kecuali udah enggak sholat, enggak penting sholat, yang penting sholawat. Yang penting sholawat, karena kamu nanti tidak akan masuk surga kecuali kalau sudah diberikan syafaat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersholawat saja. Jangan kamu sholat. Silahkan sholat, tapi yang enggak penting. Yang penting sholawat. Innalillahi wa innalillahi rajiin. Sadaqa Nabi Sallallahu alaihi wa sallam. Inna ghayla yadi sa'a ayyaman. Sungguh. Di akhir-akhir zaman akan muncul hari demi hari. Yang dimana hari-hari tersebut adalah yunzalu fiha al-jahl, diturunkan banyaknya kebodohan. Wa yurfa'u fiha al-ilm, dan diangkat pada hari-hari tersebut ilmu. Wa yakthuru fiha al-haraj, dan akan banyak yang namanya al-haraj, al-haraj al-qatl, pembunuhan. Apa sebabnya? Kebodohan. Ketika sudah tidak ada lagi orang yang alim, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim min hadis Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, hatta la yabqa aliman, kalau sudah tidak didapati lagi orang yang alim, ittakhadha an-nas ru'usan juhalan, maka mereka manusia akan menjadikan tokoh-tokoh, mereka akan mengambil, kemudian menjadikan para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat juhalan, dari kalangan orang-orang yang bodoh, tidak punya din, tidak punya imam, punya iman sedikit. Yang mereka lebih kedepankan adalah titel S1, S2, S3. Yang belakangnya MMMM. Mumet. Baru tokoh. Ini dia kawan Islam. Di antara ucapannya apa? Sudah. Sholat itu tidak penting. Yang penting, marilah kita bersolawat. Karena nanti kita akan masuk ke dalam surga dengan sebab syafaat Nabi Sallallahu alaihi wa sallam. Al-Sunnah tidak mengingkari syafaat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan izin untuk memberikan syafaat, dan itu pun diberikan kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Dan ketika Nabi nanti memberikan syafaat, tidak langsung bangun, ayo syafaat ya Allah, ampuni dia, tidak. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Beliau sujud dengan sangat lama, khusyuk. sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan Rasul bukan Allah, Rasul bukan Rabb, Rasul cuma hamba sujud di hadapan Rabbul Alamin. Kemudian ketika sudah sujud-sujud dan sujud dan sujud sekian lama, maka Allah berfirman, "Qul tasma', katakan, ucapkan, apa yang ingin kamu ucapkan, kamu akan diberi. Sal tu'ti, minta, kamu akan diberi, apa yang kamu inginkan." Masya Allah. "Tashfa' tushafa', minta syafa'at, kamu akan diizinkan untuk memberikan syafa'at." Izin dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang tidak sholat mereka akan mendapatkan syafaat? Apakah orang-orang mereka tidak berpikir bahwasanya sholat adalah rukun daripada rukun Islam yang mereka para ulama telah mengkafirkan? Dan itu pendapatnya kuat. Siapa yang tidak sholat maka mereka kafir. Karena disyaratkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat kepada mereka orang-orang kafir Quraisy kalau mereka bertobat. Wain sabu, kalau mereka bertobat wahai Muhammad, orang-orang kafir musyrikin, mereka bertobat kepada Allah, belum diampuni, belum dibiarkan jalannya. Wain sabu, wa aqamu shalah, wa atu zakat, fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka orang-orang kafir tobat, tidak cuma tobat, salat, kemudian zakat, baru mereka saudara kalian. Disyaratkan sama Allah. Kalau pengen jadi saudara, harus salat, harus zakat. Sebab itu mereka para ulama mengambil istimbah. Siapa yang tidak sholat, siapa yang tidak zakat, maka bukan fa'id walaupun fisik. Sesuai dengan ayat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'a illa man ya'tana Allah wa yarda." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berapa banyak mereka para malaikat yang ada di langit, kata Allah, yang mereka la tughni anhum syafa'atuhum syai'a, yang sama sekali syafaat mereka tidak berarti. Mereka tidak bisa memberikan syafaat illa min ba'di, kecuali setelah ayatan Allah. Setelah Allah memberikan izin kepada mereka. Wa yarda, dan juga kalau Allah ridha. Apakah Allah ridha kalau melihat hamba ini tidak sholat? Nasallallahu alaihi wa sallam. Wa na'udzu billahi min syaitonir rajim. Kita minta perlindungan kepada Allah dari kesesatan-kesesatan. Maka dijaga ikhwanana hafizani wa hafizakumullahu jami'an keimanan antum semua. Juga ditambah penangan antum menuntut ilmu. Siapa yang bisa membantah mereka para hizbiyun? Siapa yang bisa membantah mereka para mubtadi'un? Siapa kalau bukan ahlus sunnah? Siapa yang akan membersihkan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang akan membersihkan dan mensucikan dari noda-noda bid'ah dan pikiran-pikiran menyimpang kalau bukan ahlus sunnah orangnya? Kalau ahlus sunnahnya tidak ngaji, apa jadinya? Kebodohan itu bukan bodoh. Maka jaga keimanan dan jaga di mana di kepada majlis ilmu ahlus sunnah salafiyun, maka rumputlah. Hilangkan kebodohan pada diri-diri sendiri dan hilangkan kebodohan yang ada di kepala-kepala mereka kaum muslimin. Maka Allah katakan, Allah akan aliman hakim yurkhilu ma yasha'u fi rahmatih. Dia akan masukkan kepada siapa saja yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Wa yaqtasiru bi inayatihi wa tawfiqihi li ahsabi sa'adah wa yahdihi li tariqiha. Allah khususkan perhatiannya kepada mereka orang-orang yang khusus dengan memberikan taufik dan diberikan kemudahan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan sebab untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu menunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan. Wa zalimin, adapun mereka orang-orang yang zalim, alladzina ihtaru asyqa 'ala al-huda, yang mereka tidak memilih petunjuk, bahkan mereka bukan mengikuti petunjuk tapi menentang petunjuk. Maka bagi mereka 'adzalahum 'adzaban 'alim, maka kami telah persiapkan bagi mereka 'adzaban 'alim, azab yang sangat pedih. Dizolimihim wa udwanihim, disebabkan karena zolimnya mereka dan disebabkan karena permusuhan mereka kepada al-haq. Tama tafsir surat al-insan walillahil hamd. Maka selesai tafsir surat al-insan dan segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadlu barakallahu fiikum.